Cuy, luar biasa, tarian jenggol abu. Coba sekali lagi, gimana tadi habisnya? Ya ngocok, orang yang siaran ulang mas. Gak ada ya. Saman seneng tau gerakan sih. Gerakan seneng banget tau. Suwirang di gerakanmu mas.